Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala khamisan. Dia kata An-Nasa'i dan Bukhari, namun dalam matari al-Kabir, bukan dalam sahihnya. Jadi sini terdapat kaidah. Dia, kalau kita katakan diriatkan oleh Bukhari dan selain di sahih Bukhari, maka harus menyebut ya, nama kitabnya. Ya, karena jika disebut Bukhari saja, maka maknanya adalah adalah sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah, An-Nabi mengatakan ditegakkannya hukuman had di satu negeri lebih baik bagi penduduk negeri tersebut daripada hujan selama 40 malam. Artinya lebih banyak berkahnya dalam rezeki dan yang lainnya, dalam hasil pertanian dan sungai-sungainya. Demikian penjelasan Suyuti. Dan saat dari akal ini sahih, dan dia dan sanad ini dan riwayat ini menurutku lahu murafah. Meskipun perkataan sahabat statusnya adalah tawaf hadis Nabi. Hal ini dipertegas oleh dua hal. Yang pertama, karena Abu Hurairah berbicara tentang pahala muqaddar tertentu, muqaddar yang ditakar dengan takaran tertentu, yang dipastikan dengan hal-hal tertentu. Wahada amrun ghaibiyyun, dan ini adalah perkara ghaib. Yang kedua, asal ini memiliki syahid penguat yang statusnya marfu', yang diatkan yang ada dalam Mujam At-Tabarani Al-Awsat, demikian juga Mujam Al-Kabir. Ya, Tabarani itu bacanya dengan ba'nya di fathah, Tabarani, bukan banyak disebut Tabarani, namun Tabarani. Dari Ibn Abbas dengan sanad yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Qirati dalam tahqiq beliau untuk hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Kemudian yang keenam, Al-Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq, yaitu tanpa sanad, dalam sahihnya di kitab tafsir pembahasan soal Al-Anfal. Beliau kutip perkataan Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah mengatakan, tidaklah Allah menyebut kata-kata matar dalam hujan kecuali maknanya ada. Dan matar yang tidak ada itu disebut oleh orang Arab dengan ghaib. Semisal firman Allah Ta'ala, wawalladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan tidaklah Allah yang menurunkan hujan, hujan biasa, bukan ada. Imbah di maqonatu setelah mereka putus asa. Namun perkataan Ibnu Uyainah ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, waqad tuqtiba dan dikritik perkataan Ibnu Uyainah dengan adanya kata-kata matar dengan makna hujan dalam Al-Qur'an. Yaitu firman Allah Ta'ala, in kana bikum adan min matarin, jika ada pada kalian gangguan berupa hujan, hujan biasa yang bukan ada. Dan yang dimaksud dengan matar ya, huna di sini di ayat ini adalah al-ghais, adalah hujan biasa qat'an secara pasti. Yang dimaksud dengan ada dalam ayat ini terganggu di sini maknanya adalah al-balan, basah yang terjadi minggu karena hujan. Yang basah ini terjadi pada kain, pada kaki dan lainnya. Ya, maka Ibnu Hajar mengatakan perkataan Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah ini tidak benar. Ada kok dalam Al-Quran matok dan itu maknanya khair. Tidak mesti matok itu artinya hujan ya, ya ada. Abu Ubaidah mengatakan, ini pendapat yang lain dari pendapat lain, pernyataan lain. Hujan yang ada itu pakai fi'il madhi amtara. Wa in kana rahmah, namun jika hujan yang rahmah yang statusnya adalah ghaib, maka pakai fi'il sulasi mujarrad. Matar. Kata Ibnu Hajar wa fihi nadhar. Nah itu, ini juga tidak tepat. Ini juga tidak tepat. Ya, maka ghais itu adalah hujan yang bermanfaat, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu disebut ghais. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat mendung atau angin kencang, maka urifat diketahilah ketakutan pada wajah beliau. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, setiap manusia jika melihat mendung mereka gembira, mereka berharap pada mendung tersebut terdapat hujan. Dan saya lihat anda, jika anda melihat mendung urifah, maka diketahui dan terlihat pada wajah anda al-karahiyah, kebencian dan ketakutan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, aku tidak merasa aman. Bahasanya pada mendung tersebut terdapat azab. Aku tidak bisa menjamin tidak adanya azab pada mendung itu. Kalau tiba kaum membeli, sebagian kaum di masa silam Allah azab dengan angin, dan sekelompok orang itu melihat ada berupa mendung dan mereka mengatakan hada aridun mumtiruna. Arid artinya mendung. Hada aridun mumtiruna. Ini mendung ini akan memberikan hujan pada kami, pada itu ada mendung. Ya, kemudian dalam Sahih Muslim, an hadari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menjumpai hari yang banyak angin dan mendung, maka diketahuilah ketakutan pada wajah beliau. Akbala wa adba. Ya, beliau dia keluar dan masuk. Orang gelisah. Keluar masuk lagi. Faida amtarat, namun jika telah turun hujan, sohabihi, maka beliau gembira. Wadahabahan hudarik, dan hilang dari beliau ketakutannya. Wayakul idam al-matarat, dan Nabi SAW mengatakan, jika melihat hujan, rahmatun rahman. Yeah. Maka ringkasnya, istilah rahmah dalam dalil Quran dan sunnah, nusus Quran dan sunnah itu ada dua macam. Terkadang rahmah itu artinya maksudnya adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah rahmah dalam pengertian dampak dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat, berupa nikmat surga atau yang lain. Contohnya adalah tadi yang di surah Al-A'raf yang kita baca, wa walladzi yursilu riyaha busran baina yaday rahmati. Allah telah zat yang menurunkan angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat. Apa? Sebelum datang rahmatnya. Apa yang dimaksud? Hujan. Dan kita jumpai dalam hadis ini, Nabi ketika melihat hujan, Nabi mengomentari rahmat. Rahmat di sini artinya hujan. Rahmat di sini artinya hujan. Maka hujan disebut rahmat karena dia adalah buah dan dampak dari belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh An-Nawawi dalam Sahih Muslim, dan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka umatnya diberi hukuman disebabkan maksiatnya pelaku maksiat, dan gembira beliau dikarenakan hilangnya sebab ketakutan. Dan perkataan Nabi rahmah ini khobar membuat mubtada, maknanya hala rahmat. Dan hadis ini bisa kita katakan dalil bantahan untuk perkataan Abu Ubaidah. yang tadi di terdapat kalimat faidah amtarat surabi, maka jika turun hujan. Jadi bukan ada. Jadi bukan ada, padahal kata berbeda. Jika ada itu pakai wazan af'ala. Ini amtar pakai wazan af'ala menentukan ada. Meskipun kita jumpai ya, memang terdapat af'ala amtar maknanya ada hada aridun mumtiruna. Amtar yumtiru mumtir. Maka ini ada. Namun berdasarkan ayat ini tidak bisa dikasih kesimpulan general. Semua amtar ada. Kita jumpai amtar. Jadi hadis ternyata bukan ada. Ya, kemudian pembahasan yang kedua tentang thaharah. Thaharah di musim dingin dan di musim hujan. Maka di sini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama tentang air hujan. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Yang dimaksud dengan sama menurut. Maka sama bisa artinya hujan. Ya, hadisnya telah kita baca. Sama bisa artinya mendung ya, dalam ayat ini. Dan nanti ada sama ya, sama maknanya turunkan langit. Dan kami turunkan minas sama dari mendung ma'an tawwal, air yang suci dan mensucikan. Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'ani at-Tanzil mengatakan tahur maknanya adalah at-tahir fi nafsihi, suci pada dirinya dan mensucikan yang lain. Dan tahur itu adalah nama untuk alam bersuci. Sama dengan sahur, nama untuk makanan yang dimakan saat sahur. Al-Jassas Al-Hanafi dalam kitabnya Ahkamul Quran mengatakan at-tahur adalah wajib mubalaghah, adalah ungkapan hiperbol untuk mensifati air hujan bitoharah, bahasanya dia sesuatu yang suci dan bisa mensucikan yang lain. Ringkasnya tahur maknanya adalah tahirun mutahhir, suci pada dirinya dan mensucikan yang lain. Kemudian berwudu saat dingin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salatun kafarah, ada tiga amal yang itu menghapus dosa. Salah satunya adalah menyempurnakan wudu fi sabaqah. Apa itu sabaqah? Ya, kata Al-Munawi di Faidul Qadir, salat jamik sahir, syiddatul bardi, sangat dingin. Ya, maka yang benar bacanya Al-Munawi dan bukan Al-Manawi, namun Al-Munawi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan anaknya Abdullah ibn Imam Ahmad dalam Zawaid Musnad, Sa'id bin Mansur dalam Sunan, Tahawi dalam Syarah Ma'anil Adzar, Wiyad ibn Sa'ad dalam Tabaqat, yaitu Tabaqat Kubra, dari sejumlah jalur, dari Al-Mughirah, dari Syibah, dari Amir Asy'abi, dari seseorang dari Malik Faqih. Yang dia adalah sahabat dan jahalatul sahabi lakabu. Tidak diketahuinya nama sahabat, siapakah dia, itu tidak mengapa. Fa'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hal. Falam yurakhis lana, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak memberikan keringanan bagi kami. Di antara permintaan Bani Thaqif di awal mereka masuk Islam, mereka mengatakan kepada Nabi, inna ardana bahidah, wahai Nabi, kami Bani Thaqif tinggal di Thaif dan negeri kami adalah negeri yang dingin. Dan demikian keadaannya sampai hari ini. Taif itu yang paling dingin di Saudi, di dalam kondisi yang lain panas semua. Maka jika musim panas, hakikatnya ibu kota Saudi itu pindah ke Taif. Nah, hakikatnya ibu kota Saudi itu pindah ke Taif. Semua ulama itu ulama-ulama akhiyah itu tinggalnya di Taif, yang kadang mereka dari Taif dan misi ke Masjidil Haram ya, yang jarak tempuhnya 100 kilo. Kemudian demikian juga kantor-kantor pemerintahan pindah di Taif, itu di puncak musim panas. Maka kami tinggal di Taif dan di Taqif, negeri yang dingin. Kami minta kepada Nabi untuk memberikan keringanan untuk kami fituhur dalam masalah bersuci. Dibolehkan untuk tidak berwudu ketika musim dingin. Sudah dingin di daerah dingin, panas saja dingin, apalagi dingin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keringanan kepada kami. Ya, kata Sa'ali Al-Habi, sanad riwayat ini adalah sanad yang kuat. Ya, karena Mughirah di catatan kaki nomor 2, Al-Mughirah di sini Mughirah ibn Mirtasam Ad-Dibbi, yang rajih menurutku dia adalah thiqah secara mutlak kecuali jika mengambil riwayat dari Ibrahim An-Nakhai. Kalau dia mengambil dari Ibrahim An-Nakhai, maka dhaif. Ya, maka aku katakan faizbahul wudu, maka berwudu secara sempurna itu satu hal yang diperintahkan oleh syariat secara mutlak. Baik musim dingin, baik cuacanya dingin atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbihul wudu, sempurnakan wudu. Namun ganjaran berwudu secara sempurna itu akan bertambah saat cuacanya dingin, dan itu adalah berwudu yang berat. Dan menyempurnakan wudu itu pengertiannya adalah menyempurnakan, meratakan air ke anggota wudu secara sempurna dan sempurna. Waziyadatan ala miqdar wajib, dan lebih dari sekedar kadar yang wajib. Maka dalam bahasa Arab ada istilah thawbun sabiqun, itu maknanya thawbun wasi'un, kain yang longgar. Ya, maka isbahul wudu itu ada dua macam ya, sebagaimana ditaudih al-ahkam. Ada isbahul wudu yang hukumnya wajib, dan ada isbahul wudu yang hukumnya mustahab. Isbahul wudu yang hukumnya wajib, ya, melaksanakan hal-hal yang minimal wajib dalam wudu, itu sudah menyempurnakan wudu. Dan ada isbahul wudu yang hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Itulah yang di sini didefinisikan dengan ziyadatan ala miqdaril wajib, lebih dari sekedar kadar kewajiban. Maka membasuh muka sekali ya, itu sudah isbahul wudu yang wajib. Kemudian sampai 3 kali, maka itu isbahul wudu yang mustahab, yang dianjurkan. Nah, berkenaan dengan berwudu di cuaca yang dingin, ada 3 masalah yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang pertama, sebagian orang meremehkan saat hari-hari yang dingin. Ketika sering meremehkan masalah wudu, saya tidak mengatakan mereka tidak menyempurnakan wudu dalam artian menyempurnakan yang mustahab. Bahkan mereka tidak melakukan kadar yang wajib. Sampai-sampai sebagian mereka hampir-hampir tidak mengusap anggota wudunya. Ini satu hal yang tidak boleh, walaupun berdasarkan satu hal yang tidak sepatutnya. Bahkan yang unuh dari kapan boleh jadi hal tersebut adalah di antara pembatal wudu. Bahkan kita katakan nggak pakai kop yang unuh, nggak perlu pakai kop yang unuh. Ini membatalkan wudu. Maka wudu tidak sah, wudu tidak sah manakala yang harusnya ghusl kemudian malah masah. Tuh itu tidak sah. Nah, gimana kalau masa saja tidak? Nah, tadi dikatakan ba'dhum yakatu hatta inna ba'dhum, sampai sebagian mereka hampir-hampir cuma mengusap saja. sampai-sampai mereka hanya mengusap saja. Nah, masah untuk anggota wudu yang harusnya ghusl itu menyebabkan wudu tidak sah. Ya, contohnya kaki ghusl namun tidak masah, padahal dalam keadaan tidak memakai khuf, maka wudu tidak sah. Wajah harusnya ghusl tanpa sebab, bukan karena sakit, dan cuma sekedar masah, maka wudunya tidak sah. Jika memang betul-betul cuma masah, maka wudu tidak sah untuk anggota badan yang harusnya ghusl. Nah, apa beda al-ghuslu dan al-mashu? Al-ghuslu, dalam al-ghusl harus ada air yang mengalir. Ya, harus ada air yang mengalir. Ya, ya, kemudian tentu berdapat dengan menetes. Ya, kita siramkan air ke wajah, nanti kemudian ada air yang mengalir, maka ini ghusl. Kita tuangkan air ke tangan, maka nanti ada air yang mengalir, maka ini ghusl. Kalau tidak ada air yang menetes dan mengalir atau mengalir di anggota tersebut, anggota anggota wudu tersebut, maka ini masah. Ini masah. Yang ini diperbolehkan jika karena sakit. Ini kondisinya sakit, ghusl tidak memungkinkan. Tambah sakit nanti kalau ghusl. Ya sudah masah. Orang Jawa bilang disekok, dilap. Ya. Ya, ini boleh karena sakit. Ya, pemindarika aidan, demikian juga sebagian orang tidak menyingkap lengan bajunya. Yang suruh nanti catatan kaki al-fasu maknanya ibadah. Ya, membuka bekas dulu mukhattab, menyingkap sesuatu yang tertutup. Tidak menyingkap lengan baju mereka ketika membasuh dua tangan dengan penyingkapan yang sempurna. Dan ini menyebabkan mereka tinggalkan sebagian hasta, tidak mendapatkan ghusl. Dan ini satu hal yang hukumnya haram. Dan wudu dalam kondisi macam tidak sah, karena wajib membuka lengan baju sampai setelah siku. Kemudian al-mirfaq, siku juga mendapatkan ghusl bersama hasta. Li'annahu min furudil wudu'i, karena ini diantara rukun wudu. Furud di sini maknanya arkan. Kalau bahasa para ulama Hanabilah, arkanul wudu itu fawaidul wudu. Ini demikian perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Nah, memang betul telah terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, kalau Nabi pernah berwudu sekali-sekali, dan ini adalah satu keringanan dari syariat. Dan terdapat judul bab dalam Sahih Bukhari, bab wudu sekali-sekali. Jadi kalau karena dingin kemudian orang itu berwudu sekali-kali enggak apa-apa. Tapi harus yang ghusl, ya harus ghusl. Tidak boleh kemudian yang ghusl jadi masah. Padahal dalam keadaan masih memungkinkan dan masih kuat untuk melakukan ghusl. Kemudian yang kedua, sebagian orang yang taharujuna, merasa sempit hati untuk memanaskan air dalam rangka untuk dipakai wudu. Ya, dan tidak ada bersama mereka sedikit pun dalil syar'i yang membenarkan perasaan semacam ini. Ibnu Munzir rahimahullah taala di kitabnya Al-Awsat mengatakan air yang dipanaskan itu termasuk air yang manusia diperintahkan untuk thaharah dengannya. Memang diriatkan dari Mujahid kalau beliau tidak menyukai atau melarang berwudu dengan air yang dipanaskan. Riwayat dari Mujahid kita jumpai dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, namun la yasihhu. Sanadnya tidak sahih sampai Mujahid. Alasannya karena dari riwayat Lais ibn Abi Sulaim, dan dia rawi yang lemah. Sehingga cuma kita katakan diriwayatkan dari Mujahid melarang wudu dengan air yang dipanaskan. dipanaskan dengan api. Namun yang benar Mujahid tidak berpendapat demikian karena riwayatnya dhaif. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka kutunjukkan kalian amal yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat." Ya, para sahabat mengatakan, "Tentu kami mau wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Isbahul wudu 'ala al-makarih." Berwudu secara sempurna dalam kondisi yang tidak disukai. Ya, karena dengan hadis ini disampaikan oleh Al-Qurtubi. Ya, Qurtubi di sini adalah Abu Labas Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim, Syarah Sahih Muslim. Ya, beliau mengatakan isbahul wudu di sini artinya menyempurnakan wudu, wa i'abuhu menyempurnakan wudu padahal syiddatil bardi cuaca sangat dingin. Wa 'alamil jismi badan pun terasa sakit karenanya. Atau wa 'alamil jismi pada saat kondisi badan tidak fit. Wa nahwihi dan semacam itu. Maka yang dimaksud dengan al-makarih, kata Abu Abbas Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan makarih dingin sekali atau badan tidak fit, namun tetap setengah memaksakan diri berwudu dengan sempurna. Dan hal ini dibolehkan manakala orangnya itu yakin dia tidak akan jatuh sakit karenanya. Ini dibolehkan bahkan menjadi amal utama, amal yang besar pahalanya jika memang badannya itu secara global kuat. Namun jika badan kurang fit kemudian berwudu pakai air dingin, setelah itu sakit 2 minggu, maka tidak boleh. Kalau demikian keadaannya, terus gimana? Panaskan air. Panaskan air dan berwudu. Kemudian kata Ubay, nama ulama, beliau mengatakan memanaskan air untuk mencegah dinginnya air supaya bisa kuat untuk beribadah tidaklah menghalangi mendapatkan pahala yang disebutkan. Isbahul wudu 'ala al-makarih itu kata Al-Ubay termasuk di dalamnya adalah memanaskan air. Enggak mengurangi ganjaran menghapus dosa meningkat derajat manakala dia berwudu dengan sempurna ketika cuaca dingin. Oleh karena itu untuk supaya mengurangi kesulitan dan dia masak airnya. Dia tidak mengurangi ganjaran yang ada di hadis di atas. Maka aku katakan dengan keterangan ini, tegahlah hilanglah kebingungan yang menjadi persepsi sebagian orang seputar makna al-makarih, kondisi yang tidak disukai yang terdapat dalam hadis di atas. Wahana kudungan ini semua tidaklah menghalangi, ya tidaklah melarang untuk berwudu pakai air dingin bagi orang yang mampu dan tidak mendapatkan mudharat karenanya. Maka ada orang sehat berwudu pakai air dingin karena cuacanya dingin, maka ini termasuk dalam hadis mayyumullah bil khotaya. Agak kurang fit, kurang sehat, non masih kuat, maka ini termasuk isbahul wudu 'ala al-makarih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kurang fit, namun dia khawatir sakit jika pakai air dingin, maka berkewajiban untuk memanaskan air. Wajib untuk memanaskan air. Dan yang keempat, kurang fit, kalau nekat pakai air dingin sakit, memanaskan air gasnya habis tengah malam, warung tutup semua, kayu bakar tidak ada, maka boleh tayamum. maka disarankan tayamum. Itu empat rincian berkenaan dengan masalah berwudu saat dingin. Pertama, awalnya sehat, fit, keluar dan maka wajib berwudu pakai air dingin. Seandainya dia memanaskan air, boleh. Boleh. Namun kalau dia mau berwudu pakai air dingin, tidak apa-apa. Dan itu termasuk isbal wudu ala makan. Kondisi badan kurang fit, namun masih kuat untuk pakai air dingin, maka jika dia berwudu, dia agak memaksakan diri berwudu pakai air dingin, termasuk isbal wudu ala makan. Badan, yang ketiga, badan kurang fit, jika kemudian memaksakan diri untuk pakai air dingin maka jatuh sakit, wajib memanaskan air. Kalau tadi boleh memanaskan air, kalau ini wajib memanaskan air. Enggak boleh langsung tayamum. Haram tayamum. Haram tayamum. Kenapa? Masih bisa pakai air. Dan kata Ibnu Mundzir, ya, ada air mungkin tuh. Ya, enam adanya air panas itu termasuk air yang Allah perintahkan untuk gunakan untuk berwudu. Ya, maka dalam kondisi yang ketiga ini haram tayamum. Haram tayamum, wajib memanaskan air. Di sini berlaku malah yatim wajib kita before wajib. Ini alat untuk melaksanakan kewajiban, maka hukumnya wajib. Dan yang keempat, badan tidak fit atau kurang fit, kalau kemudian pakai air dingin jatuh sakit, mau memanaskan air tidak bisa memanaskan air karena gas habis atau yang lain, maka boleh tayamum. Kemudian yang ketiga, sebagian orang sempit hati untuk tansyif, untuk menghadui, untuk mengeringkan anggota wudu setelah habis berwudu fil bardi saat kondisi dingin. Sebagian orang tidak mau memaksakan diri tetap habis wudu yang dingin, ya dia tidak mau, dia tidak mau mengeringkan wajahnya, tangannya dan yang lain. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena lighalati adatihim, karena didominasi oleh kebiasaan saat musim panas. Enggak pernah ngeringkan anggota wudu. Atau boleh jadi merasa berdosa dalam sangkaan mereka. Maka sempit hati dalam kondisi ini adalah satu kondisi yang tidak ada badannya aslun al-banta. Sama sekali tidak ada dasarnya dan dalilnya. Bahkan terdapat hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi punya potongan-potongan kain yang beliau gunakan untuk mengeringkan anggota wudunya ba'dal wudu setelah berwudu. Hadis ini jalur-jalurnya dikumpulkan oleh Al Albani di silsilah Sahihah dan beliau nilai derajatnya hasan. Dan apa yang Nabi lakukan di sini adalah inilah yang Nabi lakukan amudah kulihi sepanjang tahun, tanpa dikhususkan pada musim panas atau musim dingin. Dan hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Maimunah berkenaan dengan mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mandi karena junub. Wa fi sana disebutkan oleh Maimunah, maka aku mendatangi Nabi membawa mindil sapu tangan. Ya, bisa dipakai untuk mengeringkan farad dahu, namun Nabi menolaknya. Dan lafaz yang lain, kemudian utia didatangkanlah sapu tangan, falam yanfud biha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengibas-ibaskan, ya, dalam artian menghilangkan bekas air wudu biha dengan sapu tangan di atas. Al-Bukhari mengatakan lam yanfud biha, artinya lam yatamassah. Nabi tidak mengusap, menghilangkan sisa-sisa air dengan sapu tangan tersebut. Perkataan Bukhari ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Wa fi ziyadatin, terdapat tambahan yang terdapat dalam Sahih Muslim Wa ja'ala yaqulu bil ma, yaqulu di sini maknanya yaf'alu. Yaqulu di sini maknanya yaf'alu. Wa ja'ala, ja'ala di sini af'alu syuru'. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil ma, berbuat, bertindak dengan air tersebut, hatta demikian yang fuduhu, yaitu mengibas-ibaskannya. Nabi dikasih kain, tidak terima, tidak mau pakai. Nabi ngibas-ngibaskan, ya, ngibas-ngibaskan tangannya dan yang lain, itu untuk menghilangkan sisa-sisa air yang ada di tangan dan yang lainnya. Nah, ini riwayatnya ya, ada dalam Sahih Muslim. Ibnu Hajar Fathul Bari mengatakan hadis di atas, hadis Maimunah, dijadikan dalil makruhnya mengeringkan badan setelah mandi. Oleh sebagian ulama disimpulkan demikian. Disanggah oleh Ibnu Hajar, la hujjata fi, tidak ada hujah dalam hadis Maimunah untuk membenarkan hal ini. Kenapa? Li'annaha waqi'atu halin, karena ini adalah kasuistik. Yang namanya kasuistik, ya tatarab ilaiha, ada padanya ihtimal banyak kemungkinan. Ya, maka dalam ilmu usul fikih ada pembahasan tentang masalah waqi'atul a'yan. Di sini bahasanya waqi'atul hal, hal-hal yang bersifat kasuistik. Maka kaidah dalam masalah ini, jika satu kejadian di masa Nabi SAW itu statusnya dalam waqi' atau a'yan adalah kasuistik, tidak boleh, tidak bisa disimpulkan hukum general dari hadis tersebut. Namun boleh jadi terdapat perselisihan di antara para ulama untuk menilai ini, isi hadis ini kontennya waqi' atau a'yan kasuistik ataukah bukan. Boleh jadi terdapat perselisihan. Ulama yang menyebutkan makruh menilai di sini tidak memasukkan ke dalam waqi'atul a'yan. Fayajuzu, maka dimungkinkan ayakuna adamul akhdi, Nabi tidak mau mengambil sapu tangan karena faktor eksternal yang tidak berkaitan dengan makruhnya mengeringkan badan. Bahkan boleh jadi karena faktor yang berkaitan dengan kain itu sendiri, atau boleh jadi karena Nabi tergesa-gesa, atau karena faktor yang lain. Ya, maka boleh jadi Nabi tergesa-gesa, nggak punya waktu untuk handuan bahasa kita. Atau boleh jadi ada masalah di kain tersebut, kainnya kotor, kainnya ada kotornya, Nabi ditawari kainnya kemudian maka beliau tolak. Al-Muhallab mengatakan dimungkinkan kalau Nabi meninggalkan perbuatan mengeringkan, atau beliau meninggalkan kain tersebut yaitu menolaknya dalam rangka mempertahankan keberkahan sisa air wudu atau air mandi. Yang kedua, atau karena Nabi tawadhu, atau karena ada sesuatu yang Nabi lihat ada di kain tersebut. Ya, boleh jadi misalnya Nabi lihat kain tersebut ternyata kain sutra. Nabi laki-laki tidak boleh pakai kain sutra, atau wasakhin, kain tersebut Nabi lihat kotor, yang ini tidak dilihat oleh istrinya, sehingga kita tidak tentu tidaklah berburuk sangka kepada Maimunah. Ini kain kotor kok disodokkan pada Nabi itu jadi handuk. Nah, tentu Nabi lihat itu tidak dilihat oleh Maimunah. Nabi tidak ingin menyakiti hati istrinya yang telah susah payah membelikan bahasa kita aduk. Ya, Nabi tidak mengatakan aduk kotor gitu kok dia. Maka Nabi cuma enggak usah lah, enggak apa-apa, enggak usah. Enggak usah saja. Nabi cuma nolak halus. Ya, nolak halus, enggak usah. Nah, waktu-waktu ada yang terdapat pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan Al Ismaili dari riwayat Abu Awanah, masih dari tentang hadis ini dari Al Ahmas. Ahmas mengatakan menyampaikan hal ini kepada Ibrahim An Nakhai, maka Ibrahim An Nakhai mengatakan tidaklah mengapa bin mintil sapu tangan untuk mengeringkan badan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak sapu tangan karena khawatir itu menjadi kebiasaan dan ketergantungan. Ya, sebagaimana orang sekarang itu mati buang kalau ada anduk yang ketinggalan, karena jadi kebiasaan dan ketergantungan. Nabi tidak ingin ketergantungan dengan anduk atau semacam itu. Mandi-mandi. Ya. Orang sekarang kalau belum mandi, udah pakai baju, ada yang buang nih. Ya, ada yang buang, ada yang gak nyaman karena ketergantungan. Nah, Nabi tidak menginginkan hal tersebut. Kemudian At-Taimi mengatakan dalam sarahnya, dalam hadis ini bahkan terdapat dalil bahwasanya anaukan ayat nasyah, bahwasanya Nabi itu sering mengeringkan badan setelah mandi. Seandainya bukan karena hal tersebut, tentu Maimunah tidak mendatangkan sapu tangan kepada Nabi. Berarti kebiasaan Nabi itu, itu mengeringkan. Oleh karena itu, otomatis begitu Nabi selesai mandi, Maimunah datang sambil bawa basah kita anduk. Dan pas ketika itu Nabi tidak ingin pakai anduk karena satu sebab. Seandainya Nabi itu tidak pernah demikian, karena Maimunah sebagai istri sudah tahu sejak awal, sehingga tidak perlu bawakan anduk atau kain untuk mengeringkan. An-Nawawi mengatakan dalam Sahih Muslim, setelah dia menyebutkan beberapa wujuh ikhtilaf, model bentuk-bentuk perselisihan dalam masalah ini, dia sampaikan banyak pendapat tentang masalah ini. Tentang masalah mengeringkan badan setelah thaharah, maka pendapat ketiga dalam masalah ini, mengeringkan badan setelah thaharah hukumnya mubah, sama saja melakukannya atau tidak melakukannya. Dan inilah kata An-Nawawi pendapat yang kami pilih, karena melarang untuk mengeringkan badan atau menganjurkannya satu hal yang perlu dalil yang jelas. Dan pada saat An-Nawawi mengisyaratkan di tempat yang lain, An-Nawawi mengisyaratkan masalah mengibas-ibaskan tangan setelah berwudu dan mandi dan perselisihan tata hukum mengibas-ibaskan, beliau juga mengatakan pendapat yang ketiga, mengibas-ibaskan tangan setelah selesai berwudu hukumnya mubah, sama saja dilakukan ataupun ditinggalkan. Inilah pendapat yang lebih kuat dan yang terpilih. Dan terdapat dalam faqad ja'a hadal hadis as-sahih, terdapat hadis sahih ini yang membolehkannya, dan tidak terdapat berkenaan dengan masalah larangan syai'un satupun dalil aslan sama sekali. Dalilnya apa dengan Muslim tadi? Ketika Nabi menolak untuk menerima kain, maka apa yang Nabi lakukan? Ternyata Nabi kipas-kipaskan. Berarti mengibas-ibaskan boleh. Dan ini isyarat bolehnya mengeringkan. Seandainya mengeringkan itu tidak boleh, kipas-kipaskan juga tentu juga tidak boleh. Al-Hafidz Al-Alamah Ibnu Taqiq Al-Aid Asy-Syafi'i dalam Ihkam Al-Ahkam mengatakan, dan ulama yang membolehkan untuk mengeringkan badan setelah thaharah berdalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibas-ibaskan air. Maka seandainya Nabi membenci tansyif, mengeringkan badan, niscaya Nabi juga akan membenci dan melarang mengibas-ibaskan. Karena mengibas-ibaskan itu juga menghilangkan air, sama dengan tindakan mengeringkan. Semoga kemudian mudah fikir Aid Asy-Syafi'i mengatakan, sebagian ulama fikih menyebutkan tentang tata cara wudhu, tidak boleh mengibas-ibaskan air yang ada di anggota wudhu. Dan hadisnya ada dalil bolehnya mengibaskan air yang ada di anggota wudhu fil husli, dalam mandi. Kalau hadisnya memang dalam mandi, gimana wudhu? Wal wudhu mithlu, dan wudhu kita kiaskan dengan mandi, kita samakan dengan mandi. Ya, kemudian poin yang ketiga tentang tinus syawari, tentang lumpur yang ada di jalan-jalan. Maka satu hal yang banyak terjadi fi fasli syita, di musim dingin, di musim hujan, al-wahalu, terdapat banyak lumpur. Di catatan kaki, inilah cara baca yang benar, haknya di fathah. Sedangkan cara baca yang sukunnya, ainnya di sukun, itu cara baca yang lemah. Wattin dan lumpur. Kemudian lumpur tersebut mengenai kain. Ini satu perkara yang yuskin membingungkan hukum masalah tersebut pada sebagian orang. Maka saya sampaikan, tidaklah wajib membersihkan apa yang terkena kain. Min hadatni dari lumpur ini. Lumpur yang mengenai kain tidak wajib untuk dibersihkan. Artinya ya, juga tidak wajib untuk dipertahankan juga. Artinya ya, mau dibersihkan ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Li anal asla fihi athhar, karena hukum asal lumpur itu suci. Siapa mengatakan najis wajib dibersihkan? Wajib, mendatangkan data dan dalil dan bukti. Bahkan terdapat riwayat yang menguatkan hal ini, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-Sunani dalam Musnad dan sejumlah tabi'in, bahasanya mereka memasuki air dan lumpur saat hujan, dan mereka masuk masjid dan langsung sholat tanpa membersihkannya. Bermisal dalika, dan semisal itu, dan semisal dengan masalah lumpur, wa hukmuhu, dan semisal itu hukumnya, seandainya ada air yang jatuh menjatuhi seseorang dan orang tersebut tidak tahu apakah najis ataukah tidak najis, maka tidak wajib baginya untuk bertanya-tanya ini air najis atau bukan. Daf'an, dalam rangka mencegah takalluf, memaksa-maksakan diri, mencegah adanya was-was. Nah, anggap saja itu suci, dah selesai, tidak usah perlu was-was. Illa, kecuali jika yakin kalau itu air yang najis, maka saat yakin wajib pada saat itu untuk membersihkannya. Kemudian yang keempat, masalah tayamum. Maka siapa yang tidak menjumpai air atau menjumpai air namun dia tidak mampu menggunakannya. Kenapa tidak mampu menggunakannya? Libudin, karena terlalu jauh. Ada air, no, di Pangkritis, di Pogo gak ada air. Pakat itu ada banyak air. Ya, maka ini enggak mungkin menggunakan air karena terlalu jauh. Bukan tidak ada air kan. Namun terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakannya. Atau karena dia sakit, atau karena sangat dingin. Ya, sangat dingin, kondisi badannya kurang fit, yang dikhawatirkan kalau memaksakan diri dia akan jatuh sakit. Kemudian tidak memungkinkan untuk memanaskan air. Nanti bisa tayamum. Ya, maka disini tambahkan, ma'adamil kudroh, dan tidak ada kemampuan untuk memanaskan air. Ini tambahan yang penting. Gak boleh kemudian orang langsung tiba-tiba tayamum. Padahal dia punya air. Kompor ada, bikin teh saja memanaskan, kenapa itu mau wudu, enggak mau memanaskan. Nah, ketika tidak mampu untuk memanaskannya, badannya juga kurang fit, maka boleh tayamum dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Sah, tidak perlu diulang. Dan pendapat yang benar, tayamum itu cuma satu pukulan untuk wajah dan dua telapak tangan, tidak perlu sampai siku. Cukup telapak tangan saja. Ya, di catatan kaki. Wa fi dhalika 'iddatun nusus, dan dalam masalah ini terdapat sejumlah hadis. Nah, berkenaan dengan masalah syiddatil baratin, sangat dingin, ya, di catatan kaki nomor 2, Syekh Muslimin rahimallahu taala membedakan antara mujaradu ta'adza, merasa terganggu, merasa tidak nyaman kalau harus berwudu dengan air dingin, merasa terganggu min ma'il barid, dengan air dingin, dan khawatir madarat. Maka beliau melarang tayamum jika kondisi yang pertama, dan boleh tayamum kalau kondisi yang kedua. merasa tidak nyaman, merasa terganggu kalau harus wudu pakai air dingin. Nanti kalau pas air wudu pakai air dingin nanti gigil gini. Tapi sakit enggak? Enggak. Tapi gigil ya enggak apa-apa. Wudu, wajib wudu. Cuma gigil biasa. Wajib wudu. Ya mau minum es krim macam gigil juga. Enggak masalah. Masa kemudian jadi masalah. Namun kalau khawatir madarat, dia setengah yakin nanti jatuh sakit karenanya. Nah itu yang boleh tanya. Manakala tidak memungkinkan untuk memanaskan air. Wal aslu fi tayammum, dan pada hukum asal untuk tayammum hendaknya dengan tuak, debu tanah. Wa ila jika tidak ada debu tanah, maka boleh pakai batu. Ada batu tempelkan, meskipun di sini tidak ada apa. Karena batunya batu mengkilap. Tidak apa. Amin hasa atau kerikil wahagata dan demikian seterusnya. Dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika aku perintahkan kalian dengan satu hal, maka lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Wa in adhima, jika tidak ada sama sekali, tidak ada apa-apa dalam pesawat, nah, air katanya tidak ada atau tidak mencukupi, sebenarnya ada dan cukup. Cuma mau nekat atau enggak. Paling hati majika tidak ada, air tidak ada. Yang kemudian bagian dari bumi, debu tanah tidak ada, atau bagian dari bumi, batu dan yang lain tidak ada. Ya, maka sholat ala hasibi hali, ya sudah sholat sesuai dengan keadaannya. Ya sudah, tidak ada kewajiban wudu, tidak ada kewajiban tayamum, namun ada kewajiban sholat. Sahkah sholatnya? Sah. Perlukah diulang? Jangan tidak perlu diulang. Maka wa'in ajima, jika tidak ada di kulli halin, ya, dalam apapun keadaannya, apapun kondisinya, tidak ada sama sekali, maka tetap sholat sesuai dengan keadaannya. Kemudian catatan, waqa'a aqabila sanawat, terjadi beberapa tahun yang lewat di negeri kami, Yordania. Sa'ali al-Halabi menulis ini, tinggal di Yordania. Meskipun asalnya berada di orang Palestina, sudah lahir, namun ya sudah berdomisili di Yordania. Ya, sukutu salji, ya, terjadi salju. Pisak dan kebirin dalam jumlah yang sangat banyak. Kasifin tebal, sudah banyak tebal. Mimma ada ila injimadil miyah, yang itu menyebabkan membekunya air. Fisunabir, dikankan air beku. Dikankan PDAM yang tersambung ke rumah-rumah. Padahal air ini mengandalkan kran PDAM. Ini beku semua. Wa adimal qudwa ala ifadah minha, maka tidak ada kemampuan untuk mengambil faedah dari air kran. Maka apakah boleh tayamum ataukah apa yang harus dilakukan? Maka pendapat saya pribadi, dan ini adalah ijtihad saya pribadi, dalam kondisi ini, ketika terdapat salju dalam jumlah yang banyak di luar rumah, maka hendaklah seorang itu mengambil satu tumpuk dari salju. Dia bawa masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia cairkan. Intai sawalahu dalik, jika itu memungkinkan baginya. Tumma yatawaddau bihi, setelah cair kemudian dipakai untuk berwudu. Jika tidak mampu untuk mencairkannya, maka ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidaklah membebani di luar kemampuannya. Ini kalau memang tidak bisa, artinya apa? Ya berarti boleh tayamum. Nah, kemudian dicatatkan kaki nomor 2 di Unsul Jalil, Tarikh Kudus wal Khalil, sejarah Quds, sejarah Palestina, karya Al-Mujiruddin Al-Hambali yang wafat tahun 928 Hijriah. Di sana disebutkan terjadinya semacam ini, yaitu hujan salju ya, di Palestina dan sekitarnya, ya, termasuk di antaranya Yordan, mungkin kejadiannya sejak berabad-abad yang silam. Maka itu bukan kejadian yang pertama, karena dulu juga sudah pernah kejadian semisal. Nah di musim dingin ya, maka orang Arab punya kebiasaan memakai khuf karena lantai dingin, maka di rumah mereka pakai khuf ya, maka kemudian oleh karena itu yang kelima berkenaan dengan masalah thaharah atau pembahasan mengusap khuf dan jawab bayi dan dua khuf yaitu khuf kanan dan khuf kiri dan jawab dan kaus kaki. Ibnu Taqiqil Ain Asy-Syafi'i bin madzhabnya Syafi'i mengatakan telah masuk bolehnya mengusap khuf menurut ulama syariah sampai-sampai dihitung sebagai simbol ahli sunnah dan mengingkari bolehnya mengusap khuf dinilai sebagai simbol ahli bid'ah. Kemudian catatan lagi, tidak disyaratkan untuk bolehnya mengusap khuf adanya kebutuhan memakai khuf. Seandainya kalau musim dingin ada kebutuhan, kalau seandainya cuma suka-suka pingin sekedar memakai khuf, boleh enggak nanti mengusap khuf? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana yang diceritakan oleh An-Nawawi sebagai ijma di Al-Majmu'. Maka An-Nawawi di Al-Majmu' sahabat Muhammad mengatakan ulama ijma bolehnya mengusap khuf meskipun memakainya bukan karena kebutuhan, cuma karena iseng pingin saja. Itu boleh mengusap khuf. Dan tidak ada beda dari sisi hukum antara jawabain, antara kaos kaki dan khuf. Di catatan kaki Ibnu Qayyim di Tahdhibus Sunan, Tahdhibus Sunan karya Ibnu Qayyim adalah syarah untuk Mukhtasar Sunan Abi Dawud karya Al-Mundhiri. Maka ada Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud ini diringkas oleh Al-Mundhiri. Diringkas oleh Al-Mundhiri kemudian disarah oleh Ibnu Qayyim. Nah, sarahnya Ibnu Qayyim namanya Tahdhibus Sunan. Beliau mengatakan tidaklah nampak antara dua kaos kaki dan khuf farqun, perbedaan yang mu'athir mempengaruhi. Yasihu sehingga mempengaruhi sehingga sah dan boleh ayyuhal al-hukmu alaihi dihalangilah hukum atasnya. Maka tidak ada perbedaan yang mendasar, perbedaan yang kuat antara kaos kaki yang tebal tentunya dengan khuf. Kalau ada perbedaan mendasar nanti kita katakan hukumnya beda. Ini yang berlaku di khuf tidak berlaku untuk di kaos kaki. Ishaq bin Rahawai atau boleh juga dibaca Ishaq ibn Rahuyah mengatakan madatis sunnah, terdapat sunnah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang setelah mereka itu tabi'in tentang mengusap jawab, tentang mengusap kaos kaki. Tidak ada persisian di antara mereka bolehnya mengusap kaos kaki. Kalau khuf mengusap khuf dalilnya dari Nabi. Namun kalau mengusap kaos kaki di sini disampaikan dalilnya perbuatan para sahabat. Dan dikatakan oleh Ishaq bin Rahuyah tidak ada perselisihan di antara sahabat bolehnya mengusap khuf, mengusap kaos kaki. Ibnu Munzir dalam Al-Awsat mengatakan diriwayatkan bolehnya mengusap dari 9 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengusap khuf. Dari Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Abu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibn Umar, Al-Bara ibn Azib, Bilal, Abu Umamah, dan Sa'ad bin Sa'ad. Perkataan Ibn Mundhir ini dikutip oleh Ibn Taim di Tahdhibus Sunan, kemudian ditambahi ada 4 sahabat yang lain. Sumaka, kemudian kemudian Mukaim mengatakan fahaulai, maka mereka-mereka ini ada 13 sahabat walau umdah dan pegangan pokok untuk bolehnya mengusap, berarti maaf, mengusap kaos kaki. Alhaula adalah pendapat mereka beliau-beliau sebanyak 13 orang ini, 13 orang sahabat Nabi. Tadi dikatakan dalil bolehnya mengusap jawab kaos kaki adalah perbuatan sahabat. Itu sunnah sahabat. berapa sih banyak sahabat ya, terdapat kita jumpai riwayat mereka mengusap kaos kaki. Kesimpulan dari Ibnu Qayyim terdapat 13 sahabat. Inilah umdah, inilah pegangan dari pokok ya, untuk bolehnya mengusap kaos kaki. Wathamata, dan di sana terdapat sejumlah hadis marfu yang menetapkan mengusap ya, bolehnya mengusap jawab, mengusap kaos kaki. Yang hadis-hadis tersebut dikumpulkan dan dibahas oleh ya, ulama'nya Negeri Syam, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala, kemudian ditambahi, kemudian diperlebar dalam takhidnya oleh muhadis Mesir, Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Kemudian itu semua kemudian ditahqiq dan diteliti lebih lanjut oleh guru kami muhadisul asal Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah wa nafa'a bihi. Kullu dhalika, itu semua dalam kitab Al-Masah Al-Jawubain karya Al-Qasimi, ini matannya. Kemudian ada Hawashi, sarahnya oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Kemudian ada Zuyulnya, Zuyul jamak dari Zain, makna asalnya adalah ujung kain. Kemudian sarah tambahannya lagi, sarahnya sarah oleh, kalau sarahnya sarah oleh Al-Albani. Wa ita'asalah, dan jika telah jelas dasar apa yang telah kami sebutkan, maka kami akan sampaikan di sini sejumlah masalah. Sebelumnya kita baca catatan kaki 3. Wahiyah, dan masalah-masalah ini semuanya berkaitan dengan masalah kaos kaki. Kenapa? Karena kaos kaki lah itu titik ya, mau diishkal, titik yang membingungkan. Wa may qalu fi hadan, apa yang dikatakan untuk kaos kaki, maka itu berlaku untuk khuf min babil aula. Karena kalau khuf itu disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah. Kalau kaos kaki, mengusap kaos kaki ini tidak disepakati. Namun yang benar boleh. Diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan al-mas'u 'ala al-jawbayn kal-mas'i 'ala al-khuffayn, mengusap kaos kaki itu seperti mengusap khuf. Kemudian dilihatkan kalimat semisal dari sejumlah tabi'in. Demikian juga tadi apa? Perkataan Ibnu Al-Qayyim. Ya, maka tidak ada beda antara mengusap kaos kaki dan khuf, ini perkataan Ibnu Umar, kemudian sejumlah tabi'in, kemudian Ibnu Al-Qayyim. Masalah yang pertama ya, disampaikan oleh Al-Hattab Al-Maliki dalam kitabnya Al-Tawdih tentang definisi khuf, tentang definisi jawab. Maka na'ala syakil khuf ya, jawab itu kaos kaki adalah yang modelnya bentuknya seperti khuf. Maka khuf itu mirip dengan kaos kaki, cuma lain bahan. Kalau khuf itu dari kulit, atau kalau sekarang ada yang dari plastik. Sedangkan jawab itu menangkatan awil kuten ya, dari kapas atau yang lain yang semisal itu. Maka dia lebih empuk ya, kalau khuf itu dari kulit. Perkataan Al-Hattab ini dikutip oleh Al-Qasimi di kitab beliau Al-Mas'u 'ala al-Jawbayn. Kemudian Al-Qasimi mengatakan, dan semisal jawab maka itu tidak perlu ayyudda makna al-lughawi asy-syar'i, tidaklah perlu tentang pengertiannya secara bahasa dan syar'i yang telah dikenal oleh setiap orang, tidak perlu ada nukilan dari ulama tentang maknanya. Li'annahu, karena mengharuskan adanya kutipan dari ulama tentang makna kaos kaki ini mimbabi tawdihil wadihah, menjelaskan barang yang sudah jelas. Maka tentang definisi kaos kaki tidak perlu harus apa definisi kaos kaki menurut syar'i, kata beliau tidak perlu. Orang semua sudah tahu apa itu kaos kaki. Ya. Maka tidak perlu kemudian didefinisikan. Mengharuskan, oh ya kita perlu definisi dalam ulama tentang apa itu kaos kaki. Ini taudhihul wadihat. Wa taudhihul wadihat minal muskilat. Menjelaskan sesuatu yang jelas itu membingungkan, itu menyusahkan. Semakala bata bahasa itu dan beliau mengatakan setelah melakukan pembahasan wabil jumlati kesimpulannya. Menurut bahasa dan kebiasaan yang namanya jawab itu adalah secara mutlak apa yang dipakai oleh kaki yang itu bukan kulit. Maka kesimpulannya dipakai oleh telapak kaki dan bukan kulit. Kalau kulit nanti khuf. Dan selain itu maka itu jawab. Muna'alan kana aula. Ya, kemudian diiringi dengan bersandal ataukah tidak. Kemudian Al-Qasim yang mengatakan kaos kaki itu sudah jelas dengan sendirinya dengan kata-kata kaos kaki itu sendiri dalam bahasa dan kebiasaan. Kamana qalna sebagaimana telah kami kutip maknanya dari para ulama bahasa Arab dan ulama fikih. Walam yasrot ahadun dan tidak ada satupun yang mensyaratkan dalam mafhum pengertian kaos kaki wa musammahu dan definisi kaos kaki tidak mempersyaratkan na'lan harus adanya sandal sebagai pasangannya, tidak pula harus mempersyaratkan thakhana harus tebal. Wa idza kana mawdu'uhu dan jika ya, bahasan tentang masalah kaos kaki ya, atau dalam fikih dan bahasa Arab itu mutlak ya, semua yang dipakai oleh telapak kaki dan itu bukan kulit, maka yasduk, maka tepatlah menyebut kaos kaki ya, baik itu kaos kaki yang tipis ataupun yang tebal, bersandal ataupun tanpa bersandal. Ya, aku katakan An-Nawawi menukil dalam Al-Majmu' bolehnya mengusap dua kaos kaki jika wa in kana rafiqain meskipun tipis dari Umar dan Ali radhiyallahu anhuma. Tsumma qala, kemudian An-Nawawi mengatakan wa haqauhu dan mereka mengutipnya, mengutip pendapat boleh ini juga pendapatnya Ali Imam Abu Yusuf, ya, kemudian Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Ishaq bin Rahuyah dan Dawud, mungkin Dawud Ath-Thahiri. Ya, maka ini dari salaf katanya yang boleh mengusap khuf yang tipis. Ini kalau dari ulama salaf Umar dan Ali dan ulama setelahnya Ali Imam Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dua-duanya muridnya Ali Imam Abu Hanifah dan Ishaq bin Rahuyah, temannya Imam Ahmad dan Dawud Ath-Thahiri. Sayyidina Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang madzhab ilaihi ba'dul ulama, pendapat sebagian ulama yang membolehkan mengusap semua yang dipakai oleh kaki. Maka jawaban beliau, pendapat ini yang disyaratkan oleh penulis bolehnya mengusap semua yang dipakai oleh kaki itulah pendapat yang benar. Li'anan nusus al-waridah, karena dalil-dalil yang ada berkenaan dengan masalah mengusap dua khuf itu mutlak dan tidak disyaratkan dengan syarat tertentu. Dan apa yang datang dari syariat secara mutlak tidak boleh ditambahi syarat-syarat ini dan itu. Karena menambahkan syarat padanya itu menyempitkan apa yang dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dan kaidah usul fikih mengatakan pada asalnya mempertahankan yang mutlak sebagaimana kemutlakannya, mempertahankan yang umum sebagaimana makna umumnya, sampai terdapat dalil yang membatasi kemutlakan dan menyempitkan satu hal yang umum. Dan diceritakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, berarti siapa? An-Nawawi. Diceritakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah yaitu An-Nawawi dan Umar dan Ali bin Abi Thalib, keduanya membolehkan mengusap kaos kaki yang tipis. Wahada ya'dud, maka riwayat ini dari Umar dan Ali menguatkan pendapat bolehnya mengusap kaos kaki yang khafifah yang tipis atau tiqah yang tipis, dan tidak mempersyaratkan yang tebal. Di catatan kaki dari Dharma Jemaah Fatwa Sayyid Utsaimin, Sayyid Utsaimin ditanya tentang hukum melepas dua kaos kaki saat berwudu karena dalam rangka hati-hati, dalam rangka hati-hati dalam masalah thaharah. Maka beliau mengatakan ini menjadi sunnah. Kata sunnah Nabi dalam masalah ini, kalau sedang pakai khuf, ya usap khuf, kalau sedang enggak pakai ya dibasuh. Dan tindakan ini menyerupai orang-orang Syiah yang tidak membolehkan mengusap dua khuf. Ya. Namun kita katakan empat buatan tersebut tidak salah jika orang tersebut meyakini dan menguatkan dan memakai pendapat ulama yang mengatakan kaos kaki yang boleh diusap harus yang tebal. Kan enggak salah. Kalau dia pakai kaos kaki tipis dan dia lepas karena dia menganut pendapat yang kaos kaki itu harus yang tebal. Dan perlu diketahui, mungkin di pertemuan yang akan datang kita bacakan lebih lanjut, sebagian ulama mengklaim ijma kaos kaki yang boleh diusap harus tebal. Ya, kemudian yang diperselisihkan itu khuf. Apakah kemudian tipis boleh? Namun klaim sebelah ulama ijma kalau kaos kaki itu harus yang tebal. Ya, kalau orang yang meyakini demikian, maka melepas kaos kaki kemudian sehingga dan berwudu normal, salahkah? Tidak salah. Tidak kita katakan tersambung dengan Fito Syiah dan semacam itu, tentu di sini tidak tepat. Ya, namun kalau saya Utsaimin boleh, kaos kaki tipis, dan ini oleh sudut pandang yang lain mengatakan ini pendapat Sayyid Utsaimin yang salah menyelisih ijma. Nah, nanti detailnya soal kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Allahumma alim dan ya'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.